Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladhi ja'alana min ajmali khalqih, wa ashkuruhu ala jazili birrihi wa nawali, wassalatu wassalamu ala khairil khalqi khalqan wa khuluqa, sayyidina wa maulana Muhammadan, alladhi ursila ilal anami ajaman wa araba, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum ila yaumin tujzauna fihi bi a'malikum abada. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para tokoh masyarakat sedaya ingkang kawula hormati saha kula mulyakaken. Alhamdulillah kita saged pinanggihan malih wonten ing acara pengaosan kitab hikam menika sing pundi sing sakniki tutuk dateng nomor 82 atas sendiri 3 garis saking atas. Monggo kita lanjutaken. Lek sing wingi kula sampean dipun aturake bahwasanya kita enggak usah khawatir kalau hanya terjadi keserupaan jalan-jalannya ibadah. Lah sakniki dipun terusaken. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa innama yukhafu alaika, angin pastine den kuatiraken, alaika ing atase sira, fi hadhil ahwali ing dalem ikilah pira-pira tingkah. Apa sing den kuatiraken? Min ghalabatil hawa, apa ngelendene hawa nafsu, ngelendene kesenengane nafsu, alaika ing atase sira. Lek sampean wis diklendehno, disalahno dening nafsu, hatta yukmiyaka, engko dadi akan wuto apa nafsu ka ing sira, an ru'yati tariqin, saking ningali ing dalan, an ru'yati tariqi kostika, saking ningali ing dalane mejono sira. Amma saking barang zukira kang wis den tutur apa ma, wa innama yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaika hatta yu'miyaka an ru'yati tariqin fasaddaka amma dzukira. Ngoten mawon nduduk kosti kasanes, fasadda mongko ngalang-alangi apa nafsu ka ing sira, amma dzukira saking barang dzukira kang den tutur apa ma. Apa sing den tutur? Ai turuk dalan-dalan niku aku, dadi wacanane niku aku keliru. Fasadda mongko ngalang-alangi apa hawa, enan hawa niku didadekaken mudzakkar maun, ka ing sira ma saking barang dzukira kang den tutur apa ma, ai minat turuk. Modele yo napa bi antak jaba kelawan yen to gawaaken sapa sira bi taati kelawan ibadah sing sampean lakoni. Watu siro, niki fi'il mudhari, fi'il madine asarra yusiru. Krono niki pake muta mukhatab, mufrad mukhatab, dadi yusiru yusirani yusiruna tusiru. Ngaten. Watu siro, lan netepi sapa sira fil maksiati ing dalem kemaksiatan. Watas taqila lan milang-milang titik sapa sira an nikmata ing kenikmatan, fala tashkuruha mongko ora nyukuri sapa sira ha ing nikmat. Watajza'a lan ngersula sapa sira fil baliyati ing dalem belai. Dadi dawane Kyai Musonep, kula ambek sampean iki yang perlu dikhawatirkan bukan ibadahnya, bukan jalan-jalan ubudiahnya, tetapi yang perlu kita khawatirkan adalah ghalabatil hawa alaika. Kuatir kula ambek sampean iki dalam semua posisi kita justru kita dikalahkan oleh hawa nafsu. Lek wis dikalahno nang sing jenenge hawa nafsu, ya dudu ibadah jenenge. Nek pundi mawon wonten sing jenenge nafsu niku, Pak? Nuwun sewu, kita ngapek conto datang tiang rabi kawin. Wong kawin niku adalah merupakan satu ibadah. Padahal ing pengajian sing kala wingi, ibadah itu agar betul-betul murni menjadi ibadah, maka kita harus punya keyakinan bahwa kemauan kita untuk beribadah itu adalah murni saking ngarsane Gusti Allah. Dadi bukan dorongan dari nafsu. Sakniki ana wong rabi, awake ngrasa puas krana bojone niku adalah pilihannya sendiri dan orang yang paling cantik. Lho lek ngeten iki jenenge nafsu. Ini yang perlu kita khawatirkan. Sampean ngaji, sampean muruk, lek muruke ndak kuatir. Lho sing dikuatir, no kuatir ghalabatun nafsi. Menangi nafsu sing ngatur ibadah muruk kula sampean. Akhire ndak dadi muruk, malah dadi panas-panasan. Sampean ibadah nyambut gawe, nunggu toko, dagangan, dodol bakso, dodol janganan, dodol kupang, dodol soto, dodol bayem, dodol lodeh. Sampean lek masalah nyambut gawe niku, kula ndak mamang wong apik nyambut gawe niku. Yang kita khawatirkan justru nyambut gawe iki kok ya apa lek diatur sing jenenge nafsu. Nyambut gawe ini dicakangi. Perlu ne apa? Panas-panasan karo tangga. Krana tangga ne kelar tuku sepeda motor, sampean nyambut gawe ini dicakangi dengan niatan ingin menyaingi tanggane. Male ambur adul sampean dadine. Lho ini yang dikhawatirkan oleh Kiai Musannif, wa innama yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaika. Kekalahane kita kali hawa nafsu niku sing sangat dikhawatirakan. Ketok-ketoke kaya ibadah, Cak. Tapi niate panas-panasan, lho. Lek wis niate panas-panasan, ketika ibadah yang cocok karo nafsu kula sampean itu terhalang oleh sesuatu yang dilakukan oleh orang lain, maka kita menganggap orang lain itu adalah musuh kita. Niki sing dikhawatirno, no nyambut gawe meracang, asale laris, barang ndak laris, nyang nang dukun, jarene dukun dipasang-pasangi tanggane dhewe sing penggaweane padha meracangi. Ngarani tanggane nyihir, lakrono ngarani tanggane nyihir kan otomatis dhek niku oleh dosa. Dadi nganggep koyok-koyok kelakuan ini ku diganjal oleh orang lain. Aku dipekel, ndak nyopo nang tonggone. Niki penggawean tapi tidak diatur jalannya untuk ibadah dateng ngarsane Gusti Allah. Ngelakoni ibadah, niki kula ambek sampean ujub. Ngereken ibadah ini ku adalah yang paling baik diantara ibadahnya orang-orang lain. Lo nganggep apik nang ibadah dewi. Itu bisa menjadikan mata hati kita ini buta. Wis dak ketok sing jenenge ibadah niku mboten ketok kuna. Ketoke mek ya apa sekirane awak iku berhasil, mboten mawon. Kita harus tetap ingat nggih, tetap ingat bahwa kita di dunia ini semata-mata kangge ibadah nang Gusti Allah. Lho, kalau dalam satu kehidupan kita ada satu pekerjaan yang dapat memalingkan hati kita saking niatan ibadah, ya wis entek wis. Kelas punan. Lho milo, dalam semua sudut ibadah, semua sudut pekerjaan kita niki dikongkon atur yo apa sing sekirane mboten dikalahno nang hawa nafsu. Watu sirofil maksiat lan sampean netepi nglakoni maksiat. Wong-wong netepi nglakoni maksiat niku ana kalane pancene awake nyejo nglakoni maksiat. Ono kalane awak ini ku ndak ngerti lek sing dilakoni ini ku justru adalah perbuatan dosa karena dia tidak tahu ilmunya. Nikok ni kau niatane ngaji tapi nggawe salon banget ndak katik njaluk sepuro nang tonggo ni. Ginuun sewu. Ini adalah perbuatan dosa yang kita pertahankan karena kita tidak tahu, tidak menyadari atau kita pura-pura tidak tahu kalau itu merupakan kesalahan yang dapat menyakitkan tetangga kita. Luwes ngeten iki sangat kula kali panjenengan dikhawatirkan. Watas takilan nikmata oleh nikmat dianggap nikmate mek sedidik. Krono nganggep nikmate mek sedidik yo ndak gelem syukur nang Gusti Allah. Alhamdulillah niku mboten gelem. Duh, embet gawe saiki iki ombo, kok cek pegele aku. Biasanya sedina oleh 50.000, saiki male oleh mek 10.000. Lah apa 10.000 iki? Nuwun sewu. Perasaan ngomong koyok ngeten iki adalah merupakan tanda bahwa kita itu tidak mensyukuri nikmatnya Allah. Apa kok tidak disyukuri? Karena penghasilane sampean sing nek 15.000 itu dianggap lebih sedikit daripada penghasilan yang kemarin. Lho wingi kula ambek sampean niku oleh penghasilan 50.000, sakniki 15.000 kan mali mudun. Lho mestine sampean penghasilan yang 15.000 niku ojo dibandingno karo sing 50.000. Bandingno ketika sampean mboten oleh blas. Ngoten. Ini namanya balak ini kita atur bisa menjadi ibadah. Nikmat bisa kita atur menjadi ibadah. Lalek sampean oleh nikmat 15.000 iku sampean anggap setitik krono ndak podo karo sing 50.000. Moko ndak ridho ni sampean dengan pemberian Allah yang hanya 15.000 itu adalah perbuatan yang suudzon karo Gusti Allah. Dosa oleh nikmat justru enggak menambah pahala, tapi dapat nikmat justru menambah dosa. Watajaza'u watajaza'a fil baliyati. Lek kenek balak malah ngersulo. Loh, ma itu kenek balak sampean tabrakan. Pamane niki tangane putung, terus sampean ngamuk, ya Allah. Yo apa tangan iki kurang ajar temenan, semacam-macam pun ngamuk-ngamuk mergo awake kecelakaan. Sampean ngamuk mergo kecelakaan niku, ing mongko sing dadekno sampean celaka niku Gusti Allah, sing dadekno sampean tabrakan niku nggih Gusti Allah. Lek sing dadekno sampean niku tabrakan Gusti Allah, lek sampean muring-muring berarti sampean niku muring-muring nang Gusti Allah. Sampean ngamuk berarti sampean iku ngamuk nang Gusti Allah. Nggih, senajan zahire sampean ngamuk nang wong sing ngekei musibah, tapi aslinya itu adalah berarti sampean ngamuk nang Gusti Allah. Lu ini yang sangat dikhawatirkan oleh Kiai Musonem. Milo mandar muga kula kali panjenengan bisa menjadi orang yang dapat mengatur nikmat, mengatur balak, mengatur taubat, ibadah, mengatur maksiat. Ya apa sing sekirane iso berbalik semuanya menjadi sarananya ibadah dateng ngarsane Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya karam ya nasta'in nasrul mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Wa yahtamilulan member almal makna apa sakdune kang den karepaken la yakhfa iku la yakhafu la yakhafu ora den kuatiraken. Alaika ing atase sira ayyuhal muridu wong kang ngarepaken dalane bagus maring Allah. Asodiku kang jujur, kang temen. Apa sing tak dikhawatirakan antal tabisa yento serupo. Alaika engatase siro. Apa aturuku piro-piro dalan. Ayil a'malu tegese piro-piro amal. Al-musilatu kang nekaken. Ilallahi maring Gusti Allah. Min sholatin bayani sholat. Wasiyamin lan poso. Wa zikrin lan zikir ayyal tabisu tegese dadi serupa alaika ing atase sira. Apa sing serupa? Al aula apa amal kang luweh utama, kang luweh utama minah saking amal. Fatasiru mongko dadi sapa sira tak malu iku ngamal sapa sira hadza ing ikilah amal tarotan ing dalem saambalan. Ada ing ikilah amal sholat pamane. Tarotan ing dalam sambalan wa adalan ing ikilah amal siam. Ukhro ing dalam ambalan kang weneh. Watan takilulan ngalih siro. Fi anwa il ibadat ing dalam piro-piro warnane piro-piro ibadah. Likaunika krono anane siro. Hikula ta'rifu. Orang ngerti siro al aula ing kang luweh utomo. Minha saking akmal. Min ghairihi ketimbang saking liyane aula. Ngoten niku idza lam takun arikalane ora ana sira, ora ana iku tahta tarbiyati syaikhin ing dalem ngisore didikane sijine guru. Wa inna ma yukhofu angin pastine den kuatiraken alaika ing atase sira apa min ghalabatil hawa ngelindene hawa nafsu. Alaika ing atase sira fayasuddaka fayasudduka mongko ngalang-alang ya suddu mawon mongko ngalang-alangi apa mongko ngalang-alangi apa hawa ka ing sira ansuluki ayi torikin saking ngambah ing endi-endine dalan mintil katuruki saking mengkono-mengkono pira-pira dalan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kawula hormati, wayah tamilu annal makna la yukhofu alaika ayyuhal murid asotik. Pengertian wa inna ma yukhofu alaika nikwau, mulai teko la yukhofu alaika antal tabisa turuk ilakhirih, bisa juga diartikan, wahai murid, sebetulnya tidak perlu dikhawatiri, akan serupone piro-piro amal soleh sing sampean karepno. Aku lek tepak ngene iki sing apik apa ibadah salat, apa ibadah poso, ana sing ngarani krana akeh utange cendak sumpek-sumpek kongkon salat. Ana sing ngandani duduk salat tapi dikongkon poso. Ana sing ngandani duduk kongkon poso tapi kongkon zikir. Keserupaan yang seperti ini tidak perlu dikhawatirkan. Sing luwih utama iku sing endi? Iku sakarepe sampean, sing penting ibadah. Ojo ribut nang barang sing wis jelas-jelas ibadah. Sing perlu diributi niku barang sing ndak ibadah, ngoten lho, Cak. Nuwun sewu, kadang-kadang nek langgar niku, uang ribut ngukumi uang sing ngimami, kok iku sing imami? Kok ndak iko ae? Kok iko sing imami, kok ndak iki ae? Kok kakak iku sing imami, kok ndak adik iku ae? Nuwun sewu. Lek wis podo-podo gelem ibadah, podo-podo gelem dadi imam, ndak katik dipermasalahkan. Yang perlu dipermasalahkan adalah orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Ono wong maca Quran diilokno, salah polae sing salah. Lek maca Quran suarane enak, diilokno nak mak enak. Orang yang sudah jelas melakukan ibadah itu enggak usah dipermasalahkan. Sing perlu dipermasalahkan adalah orang yang tidak mau beribadah. Wong sing ndak gelem salat, ono kiai ndak cocok podo kiai ini. Polai sentimen ngingu santri kalah akan sing iko ketimbang sing iki akhire loro ati. Ini enggak perlu dipermasalahkan wong barang niki jenenge ngaji. Sing penting endi niate di atine sing paling apik ya pun niku pun. Toh dalane podo-podo kepingin menuju datang swarga ni Gusti Allah lek panceni tujuane kepingin nang swarga. Siji maning lek wong niku tujuane kepingin nang swarga tapi sampean kepingin ngerusak ya ndak padha. Ana wong ngingu santri krana awake kalah ambek koncone ambek tanggane akhire didukuno. Ya apa sekirane santrine koncone niku mang, santrine tanggane niku isuntek. Niku siji jenenge duduk niat ibadah. Niku lek ibarate nang wong santri. Lek mboten katik ndukono ngoten padha-padha mlaku monggo silakan. Wis dak katik ngoten wis dak katik ndukono ya apa sing sekirane dagangane anjrot. Dak katik ndukungno ya apa sekirane dodolane ndak payu, dak katik ngoten, Bun. Wis pokoke mlaku wonten sak wontene. Niku jenenge ibadah. Artinya ibadah kita tidak dipolesi oleh niat-niat kita yang tidak baik seperti yang sampun kula contohaken kala wau. Nek elek nggih saken. Lho niku sing paling berbahaya. Niate koyok-koyok kepingin muruk anake masyarakat, kepingin dadi wong apik tapi kenyataannya tujuane dhek niku panas-panasan mergo kalah pangkat. Delokane nyambut gawe ana ndek tuku koyok-koyok ibadah kepingin ngingoni anak karo bojo ternyata dhek niku panas krana tanggane kuat tuku montor. Nah ini yang perlu kita khawatirkan karena ini amaliahnya pekerjaannya sampun disetir dening hawa nafsu. Sing menang ana ndek ngarep niku hawa nafsu. Tetep innan nafsa la ammaratun bisu, mboten saged punan. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, wa minha al aula minha. Likaunika la ta'riful aula minha, ndak perlu dibingungaken. Aku katene ngamal sing endi sing apik? Aku katene ngamal sing endi sing apik? Apa melok torekot? Apa ndak katik melok torekot wiritan biasa? Apa sembayang? Apa poso? Napa sedako? Napa wiritan? Wis aja dimasalahno. Lho ngoten niku masih wis tak pancet ibadahe. Idza lam takun tahta tarbiyati syaikhin. Lek sampean niku mboten wonten ndik didikane seorang guru, Lek sampean niku ada didikannya seorang guru, ya sampean peloni apa omongane gurune. Dari gurune kok niki sing akeh sembahyang. Ya sembahyang wis sing akeh ojo poso. Arek sekolah nyuwun tolong nang kiai yo napa kiai. Yuga kula niki ujian pun kajengi kuartal wonten di madrasah. Ya apa sing sekirane akale kebuka dikandani nang kiai ini. Ya wis, kon niku sing akeh maca selawat. Selawat niku sampean lakoni. Anak kula kajengi ujian nasional niki yo napa? Sekirane waktu ini ujian anak kula niki mboten plongak-plongok. Ya wis, sampean niki kudu maca surat iki. Iki soal iki jasa teko guruku ngene ngene ngene ngene. Leke ana ndek ning sore didikane seorang guru, maka ikutilah apa perintah gurunya. Dadi cekne ana oleh sampean niku takon. Lek sampean ndak duwe guru moro-moro wiritan, engko lek edan sapa sing tanggung jawab? Dadi luwe apik lek sampean wiritan sakliyane Quran iku luwe apik duwe guru. Senajan Quran ya sampean kudu duwe guru. Sampean maca Quran ndak katik ngangge guru, keliru. Soale wong maca Quran niku kudu ana gurune. Terutama berkenaan dengan masalahnya makhraj. Sampean maca a'udzu, ndak katik nggawa guru. Mek maca teko tulisan Latin sampean Arabno. Sampean maca umpamane Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas. Sampean maca teko tulisan Latin di Arabno. Qul a'udzu bi rabbin nasi, malikin nasi, keliru. Krono sampean tidak berdasarkan guru omongane. Sedangkan orang membaca Al-Quran itu yang paling penting adalah melihat praktek bagaimana caranya seorang guru menyampaikan harf yang dia baca. Lek sampean niku maca ndak kadek didikane guru, ya keliru. Niki lek coro hurufe tiang, ilmune tiang maca. Maca napa mawon? Bacaan itu harus ikut datang guru. Is contoh bahasa Inggris, I love you. Iku sampean lek ndak gawe guru, tulisane iso dadi I love you. Dikuyu-kuyu sampean nang ketek. Kenapa? Karena dia hanya membaca saja, tidak punya guru. Jadi mocone tetap I love you, you. Padahal bacanya I love you. Lho bacaan-bacaan koyo ngeten niki supaya tidak mengecewakan, supaya mboten salah, tetap kudu enggak ada guru. Lho lek wis ketepatan sampean ndak iso meguru, tapi sampean sudah tahu bahwasanya itu adalah salah satu dari beberapa jalannya ibadah, ya wis sampean lakoni mawon. Ngoten lho. Apa maca Quran, apa maca selawat, apa zikir. Ndak meguru sampean sing endi sing apik, padha apike wis. Fatan. Lek duwe guru ya kudu melok gurune. Wa innama yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaika fa yasudaka an suluki ayyitariqim min tilkaturuk. Sing dikhawatirakan kuatir hawa nafsu niki yang menguasai diri kita. Kalau sudah diri kita ini dikuasai oleh nafsu, maka yang kita lakukan bukan turukul ubudiyah, bukan jalan-jalannya ibadah, tetapi model-model ibadah yang disetir oleh nafsu. Lek pun disetir oleh nafsu iku jenenge dudu ibadah. Soale ibadah niku sing murni krana Allah niku jenenge ibadah. Lek murni krana nafsu ya dudu ibadah jenenge. Napa? Ya nafsu. Lek wis ngoten fatarji'a mongko sebabe bali sira anitawajuhi adoh saking madhep ila maula kamaring Gusti sira balil ladzi balik utawi barang yulzimu kang netepaken apa alladzika ing sira antas takmila ing yen tong amal sapa sira ing yen tong gunakaken sapa sira turukal kurubati ing pira-pira dalane pira-pira ibadah. Wa illam ta'rif senajano orah ngerti siro al-aula engkang luweh utomo min asaking turukul kurubat hatta ya jema'u henggo ngumpulakan kaing siro Allah subhanallah ala syekhin ingatasi guru nasihin kang ngarepakan bagus sopo syekh iku yurika dhalika meruakan opo Allah dhika ing siro dhalika emang kunemu yurika kang meruaken apa lati ka ing sira watak ka ing sira zalika ing kono-kono aula watakun lan ana sapa sira ku tahta tarbiyati ing dalem ngisore didikane guru. Dadi sampean lek wis dihalang-halangi oleh nafsu, maka ibadah yang sampean persembahkan itu mengarahnya tidak kepada Allah, tetapi pada sesuatu yang mendorong sampean untuk beribadah. Apa sing dorong sampean? Dadi bali ladhi niku dudu utawi bali ladhi ngateni. Mongko bali sapa sira anitawadhi atus saking madhep ila maulaka maring pangeran sira, bali ladhi balik maring barang ngoten. Dadi ibadah sampean itu bukan terarah kepada Allah, tetapi justru sampean ini beribadah karena sesuatu yang mendorong sampean untuk ibadah. Mbuh ibadah nyambut gawe, mbuh ibadah poso, mbuh ibadah sholat. Lek wis sampean terkontaminasi, napa terkontaminasi niku bahasa tiyang Jawa. Didoronglah, didorong oleh adanya kemauan beribadah itu, didorong oleh kekurangan yang kita alami. Dagangane bangkrut, coba sedang menimpah ruah, cobane sedang tumpuk-tumpuk, utange sedang akeh sehingga cakang sholat duha. Maka berarti niku sembayangi bukan dipersembahkan untuk Allah, tapi iki sembayang dipersembahkan untuk nyaur utang. Kalau sudah ibadah dan sembayang kita diperuntukkan untuk nyaur utang, ya wis, duduk nanggusi Allah iku jenengi. Sumpek mikirna utangnya boleh ndak lunas-lunas, akhirnya sembayang dukai cakang. Sampean takono di atini sampean dewi. Sampean ibadah sembayang dukai ku ngadep nanggusi Allah, opo krono kepingin lep ndang lunas nyauri utang. Kula mboten saged menilai bagaimana-bagaimananya. Yang tahu dengan jawaban seperti ini, namung panjenengan kiambak sebagai orang yang bersangkutan. Sampean takoni ati sampean. Maca Quran kang ya apa? Sampean sing liru. Lek kangge liyane Allah, ya berarti sampean dudu ibadah jenenge. Maca surat Waqiah untuk apa sampean? Maca surat Yasin untuk apa sampean? Lek untuk ini, untuk ini, untuk ini, bukan untuk beribadah kepada Allah, ya wis. Ya wis iku wis ukurane sampean. Lho ngeten-ngeten iki sing dikuwatirakan. Nah, ini akan bisa terjindar wa illam ta'rifil aula minha. Sekalipun sampean melakukan ibadah itu enggak ada yang sampean ketahui mana yang lebih baik. Jalan terakhir yang perlu kita tempuh lek wis bingung koyok ngeten hatta yajma'akallahu ala syaikhin nasikhin. Sampean perlu ndolek guru. Ya napa sing edon iki kula ngeten iki. Enggak ada permasalahan kula. Kula nyuwun petunjuk teng panjenengan kiai. Amal ibadah nopo sing pantas kula lakoni lek situasi kula dalam keadaan seperti ini. Itu adalah orang yang sangat bijaksana sekali. Ojo ditangani dewe, bahaya sampean. Lek wis sampean nyang nang kiai, mesti kok nang kiai ku dituduhno ngeten sing apik, ngeten sing apik, ngeten sing apik. Wong kiai ku jenenge wong duwe ilmu, ndak mungkin kiai itu akan menunjukkan pada tempat-tempat yang tidak diridhoi itu enggak mungkin. Pasti pasti pada tempat sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kula hormati, sakmenten ingkang saged dalam maturake, kula nyuwun agungipun pangapunten atas segala kekhilafan kula. Ngaten nggih, puntene sing kata, hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.